Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada sore ini berkaitan dengan bab dari kitab Majalis Sahri Ramadan adalah fi zakatil fitri, berkaitan dengan zakat fitrah, zakat fitri. Satu di antara amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di penutupan bulan Ramadan untuk menyambut hari raya. Rangkaian Ramadan dan hari raya yang kita miliki. Di antara kesempurnaan Islam, Allah memberikan yang terbaik kepada kita ini. Di antaranya hari raya. Ketika Nabi datang ke Madinah, para sahabat sedang main-main. Lalu ditanyakan oleh Nabi, apa ini? Ya Rasulullah, ini adalah hari raya kemenangan kami. Nairus dan Nahrojan. Kemudian kata Nabi, qad abdalakumullahu bima khairan minhuma. Allah telah menggantikan kepada kalian dua hari raya yang lebih baik bagi kalian. Itu Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hari raya yang lebih baik. Kenapa? Hari raya Islam ini menggabungkan antara tasyiatun nafas, ubudiyah kepada Allah, dan yaitu kemanfaatan hidup bermasyarakat. Lihat Idul Fitri sekarang. Allah mengawali perintah untuk beribadah 30 atau 29 hari selama Ramadan untuk betul-betul melakukan tasyiatun nafas siang dan malam. Siangnya berpuasa, menandiri segala yang diharamkan Allah, kemudian memperbanyak baca Quran, ketaatan, qiyamul lail, kemudian menandiri yang haram. Itu di ibaratnya itu maraton. Pembersihan maraton. Intensif. Daurah untuk betul-betul mewujudkan tasyiatun nufus. Kemudian selesai Ramadan, Allah wajibkan kita zakat fitrah. Yang disebar kepada fuqara wal masakin khususnya. Ini penggabungan antara tasyiatun nufus, ini ubudiyah, dengan ini kehidupan bermasyarakat. Dan itulah Islam. Akidah dan akhlak. Akidah hubungan dengan Allah dan akhlak kepada para hamba Allah Ta'ala. Idul Adha. 10 hari di bulan Dzulhijjah kita digenjot untuk menjadi orang yang maksimal dalam beramal saleh, karena hari itu hari-hari yang sangat berharga. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Selesai Dzulhijjah, jadi 10 hari pertama itu tanggal 10-nya kita disyariatkan apa? Udhiyah, menyembelih hewan korban. Dagingnya dibagikan kepada kanan kiri kita, keluarga kita, sejawat, tetangga, teman, apalagi fuqara wal masakin, sehingga dinikmati manusia. Sehingga betul-betul hari raya yang isinya itu adalah pengagungan kepada Allah dan kemuliaan akhlak. Bedakan dengan hari rayanya orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak mengenal Allah, itu menggabungkan antara rusaknya keyakinan dengan rusaknya kehidupan di masyarakat. Diwarnai dengan mendem, berzina, kemudian kelai, kemudian rusak-rusakan, buruk, penyanyian harta. Ini yang ada pada hari rayanya, yaitu orang kafir, hari raya setan, yang penuh dengan kotoran-kotoran gelapan. Maka tidak berbangga dengan Islam, kecuali orang mereka faham tentang agamanya itu. Para pemirsa rahimah rahimakumullah, maka orang sering bilang itu istilah hari rayanya orang-orang yang enggak genah itu syukuran. Syukuran itu yang hakikatnya kufuran. Judulnya syukuran. Apa tampilannya? Dangdut, perempuan, migal-migol, kemudian membangkitkan syahwatnya laki-laki, mendem laki-laki perempuan, campur aduk di situ. Judulnya syukuran. Ini bukan syukuran, kufuran. Setanan. Dan itu warna hari raya rata-rata itu yang dimiliki oleh manusia. Yang tidak mengenal Allah SWT. Maka, ini mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan ajaran kita. Zakat fitrah itu berangkaian dengan selesainya puasa dan masuk kepada ini Syawal berbuka. Namanya fitri. Fitri yaitu berbuka. Maka zakat yang dikaitkan dengan kita berbuka setelah kita berpuasa. Zakat ini beliau diantaranya mengatakan di sini, ikhwani, inna syarakumul kirim qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa zamanul qalil. Saudaraku, setelah beliau memuji Allah, berselawat kepada baginda Nabi, memuji para sahabat, beliau katakan sesungguhnya bulan kalian yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, dia sudah kemas-kemas untuk berangkat meninggalkan kita. Dan tidak tersisa lagi kecuali illa zamanul qalil, kecuali beberapa hari yang sedikit. Kalau kita tinggal 2 hari dan sekitar itu, tinggal 1 atau 2 hari lagi. Faman kana minkum muhsinan falyahmadillaha ala dhalik walyas'alhu alqabul wa man kana minkum muhmilan falyatub ilallah walyatadhir min taqsirihi faludru qablal maut maqbulun. Beliau katakan, saudaraku, bulan yang sangat mulia ini sudah mulai berkemas-kemas. Kalau Anda kedatangan tamu, tamunya itu sangat ramah, menguntungkan, kemudian hati kita itu betul-betul sangat tertarik, senang dengan dia. Begitu tamu itu mau pulang, atau mau yaitu pergi dari tempat kita, itu kalau orang punya hati seperti itu, semedot, tahu semedot enggak? Semedot. Orang tua kedatangan anaknya di perantauan, oh sangat disayang, anak ini sangat menyenangkan, sangat menguntungkan orang tua, ya ini mikul duur, mendem jeruk, orang tua betul-betul berbangga dengan anak ini. Begitu anaknya mulai habis kedatangannya, liburannya mulai habis, kemudian pengen pamit, ingin kembali ke tempat ini kerjanya, itu orang tua semedot, merebes mili. Perasaan begini ada enggak kita dengar Ramadan? Apakah kita betul-betul orang yang punya perasaan dengan Ramadan atau tidak? Tapi kalau yang datang itu orang enggak, kita enggak punya rasa, mau datang, mau pergi, sembuh, raurus, sehingga enggak mau tahu. Kadang-kadang perginya, alhamdulillah, selungo. Sehingga syukur, bersyukur dengan kepergiannya itu. Ini menunjukkan dia seperti menjadi beban berat kedatangannya itu. Ini bulan mulia. Ada enggak perasaan semedot kita dengan Ramadan yang ada itu? Yang akan berpisah itu. Maka ini termasuk diantaranya kadar iman kita seberapa. Sudah mulai kemas-kemas. Ramadan ini sudah mulai, ya intinya sudah mulai kemas-kemas untuk dia akan meninggalkan kita. Tidak tersisa kecuali tinggal beberapa saat aja. Barang siapa yang selama Ramadan dari awal sampai akhirnya ini dia berbuat baik, dimudahkan berbuat baik, dimudahkan bersedekah, dimudahkan berpuasa, meninggalkan yang haram, qiyamul lail, baca Quran, kemudian dia betul-betul menjaga diri, maka selanjutnya setelah bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, mintalah kepada Allah agar amal Anda diterima oleh Allah Ta'ala. Wa man kana minkum, tapi barang siapa diantarakan itu yang selama ini muhmilan, mahina, meremehkan perkara Ramadan, hanya merasakan laparnya dan hausnya, tapi enggak meninggalkan segala yang diajarkan Ramadan, maka bertobatlah, falyatub ilallah walyatadhir min taksirih, bertobatlah kepada Allah, mintalah uzur atas kekurangan Anda, sesungguhnya bertobat, mengajukan uzur sebelum mati, itu akan diterima. Ini Iblis ingatkan pada kita bagaimana suasana kita sampai hari ini. Kemudian beliau katakan, ikhwani, saudaraku, inna Allah syara'a lakum fi khitami syahrikum hadza an tu'addu zakatal fitri qabla salatil id. Sesungguhnya Allah mensyariatkan di penutupan Ramadan kalian ini dengan menunaikan zakat fitrah sebelum datangnya salat Id. Sebelum datang salat Id. Dan ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, yang mewajibkan kita untuk yaitu melakukan zakat fitrah dengan berakhirnya Ramadan dan masuknya kita kepada Syawal, kita berbuka, sehingga zakat fitri, zakat itu yang dikaitkan dengan kita berbuka dari puasa. Yang zakat fitrah diwajibkan Allah SWT pada tahun kedua Hijriah. Dan zakat ini diterangkan oleh Nabi. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin 'alal abdi wal khur wadh-dhukra wadh-dhakar wal unsa was-saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Hadis Bukhari Muslim, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kita untuk zakat fitrah. Satu sok tamr, kurma, satu sok syair, gandum, bagi budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil, dewasa, dari kalangan muslimin. Dan diperintahkan, dikeluarkan sebelum keluar untuk sholat Id. Sehingga sholat itu di rata-rata disiangkan. Kenapa disiangkan sedikit? Disiangkan itu karena supaya orang berkesempatan bagi zakatnya itu. Zakat fitrah ini dari bahan makanan pokok. Kalau kita sekarang di kita beras. Ya beras. Sehingga ada yang makan pokoknya beras, ada yang gandum, ada yang jemawut, ada yang kurma. Satu sok. Satu sok itu ringkasnya kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Sekitar itu. 2,5 kilo sampai 3 kilo itu adalah ukuran sok. Di antara hikmahnya diterangkan oleh Ibnu Abbas. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu tuhratan lisa'im minal lahwi warafath, sebagai bentuk penyucian orang yang berpuasa dari lahwun warafath. Kadang-kadang lisan kita ini mengucapkan yang lahwun, yang sia-sia. Rafath ada unsur pornografinya. Itu dibersihkan kekurangan-kekurangannya itu dengan zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan bagi orang miskin. Jadi dibagikan pada orang-orang miskin. Tukhatu min akhniyaikum min akhniyaihim wa turatu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya-kayanya, dibagikan pada orang miskinnya. Dan yang menerima zakat fitrah itu tidak mesti hanya 2,5 kilo. Satu orang nerima 2,5 kilo, enggak begitu. Mau antum kasih 5 karung ya boleh. Sekarung, dua karung, lima karung boleh untuk bisa makan dia setahun mamanya. Sehingga tidak mesti hanya 2,5 kilo. Dilebihkan boleh. Nanti sampai orang yang mendapatkan zakat ini, dia bisa zakat. Setelah dia dapat zakat ini, bisa zakat fitrah sendiri juga. Dia keluarkan zakat fitrahnya itu. Sehingga untuk pembersihan kekurangan-kurangan kita di dalam masalah ini dosa-dosa. Oleh karena itu, zakat ini ditunaikan itu sebelum sholat Id. Waktu penunaian zakatnya adalah sebelum sholat Id. Di bulan Ramadan sebelum sholat Id. Biar mereka orang miskin itu dia tidak sedih. Dia bisa bergembira, ada yang dimakan. Sehingga betul-betul tidak ada orang sedih dari itu. Hari raya jangan sampai ada orang sedih. Hari raya jangan sampai ada yang bersedih. Hari raya ini adalah harus gembira. Lisa'im farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Semua kita ini kalau menjelang buka itu lawe apa wae, senang semuanya berbahagia. Hanya gorengan tok, hanya kemudian teh manis tok, apalagi komplit dengan nadi itu macam-macam, nasi, soto, bakmi, gorengan, sate, semuanya tumplek-blek di situ. Semuanya rata-rata gembira. Termasuk datang Idul Fitri, semuanya gembira. Tapi gembira waktu berbuka seperti ini itu bercampur antara orang yang baik dengan orang yang buruk, yang taat dengan yang fasik. Orang yang dia puasanya amburadul juga tetap gembira. Tapi ada kegembiraan khusus lagi. In farhatun inda liqa'i rabbi, gembira saat nanti ketemu Allah Ta'ala. Gembira saat ketemu Allah itu hanya dimiliki, hanya dirasakan oleh orang yang mereka itu benar-benar berpuasanya karena Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib dizakati itu setiap jiwa yang menikmati malam Id. Kita bayi cenger itu kalau lahirnya itu setelah maghrib, setelah tenggelam matahari, dia wajib dizakati. Kemudian orang yang mati itu, kalau matinya itu setelah maghrib, itu wajib dizakati, zakat fitrah. Walaupun udah mati, matinya dia masih sempat menikmati, ini detik-detik sebatas maghrib. Kalau matinya sebelum maghrib, maka nggak dizakati. Ini berkaitan dengan ini zakat fitrah. Sehingga untuk perjiwa, budak maupun merdeka. Dan yang menjadi tanggungan kita bayarkan. Memangnya orang tua kita menjadi tanggungan kita, anak kita, istri kita, budak kita, pembantu kita, ini tanggungan kita bayarkan. Dibayarkan yang menjadi tanggungan. Yang bukan tanggungan tidak menjadi tanggungan kita untuk bayarkan. Anak sudah dewasa, bukan tanggungan orang tua. Udah dewasa, jenggotan, udah punya gaji, bukan tanggungan orang tua. Dia tanggung sendiri, dia bayar zakat, fitrah, ini sendiri. Tapi kalau dia mau bayarkan zakatnya orang, izin dulu, boleh tak dibayarkan itu. Kemudian zakat dikeluarkan berupa bahan makanan pokok di negeri setempat. Kalau kita makan pokoknya ya beras, maka ya kita zakatnya itu beras. Ada makanan pokoknya ya kurma, ada gandum, maka zakatnya adalah kurma atau gandum. Kemudian itu dibayarkan itu sebelum sholat Id. Ada waktu utama, ada waktu yang boleh. Ada waktu yang utama, yang afdal, ada waktu yang jais, yang boleh. Yang utama itu sebelum sholat Id, itu yang utama. Yang boleh 1-2 hari sebelum sholat Id. Sehingga mengeluarkannya dekat-dekat dengan ini sholat Id. Sesuaimin termasuk yang tidak membolehkan dibayar dengan uang. Karena ini ibadah. Di zaman Nabi duit sudah ada. Orang melarat juga sudah ada, musibah juga sudah ada. Duit itu juga sudah ada, tapi enggak pernah bayar zakat dengan duit. Zakat bayarnya zakat dengan yaitu bahan makanan ini pokok tadi. Dan tentu ada perbedaan, ada pembahasan para ulama, tapi Sausaimin beliau menyampaikan yaitu zakat dengan bahan makanan pokok, pembagiannya kepada 8 asnaf, terutama fakir miskin, fakir miskin. Pembagiannya khususnya adalah zakat fitrah, khususnya kepada fakir miskin, zakat mal bisa meluas 8 yakni asnaf. Zakat fitrah bisa juga 8 golongan, tapi yang paling pokok adalah ini fuqara wal masakin. Pas kalian sudah jam 5.20, kita siap-siap buka, mudah-mudahan ada. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, waktu yang baik untuk menyerahkan zakat fitrah itu kapan dan kalau berupa uang gimana, Ustaz? Kalau uang tadi saya pendapatnya, kalau masalah uang tadi, bismillahirrahmanirrahim, beliau tidak setuju, beliau enggak cocok atau beliau yang ini pendapat beliau adalah dikeluarkannya dengan bahan makanan pokok, jangan duit. Kalau Anda mewakilkan boleh, tolong ya saya dibalikan beras, titip berikan beras, nanti setorkan ke takmir. Kalau penyerahannya itu bisa aja beberapa hari sebelumnya, bisa terserah gitu, karena masalah itu penerimaan panitia kalau kita mewakilkan. Kalau kita membagi sendiri, pembagiannya itu kira-kira Yaitu ada waktu utama itu sebelum sholat id, waktu yang boleh 1-2 hari sebelum ini id, sebelum lebaran. Ini yang beliau sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.